إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمون جماعة موغا برحمة الله سبحانه وتعالى bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah mendengar hadisnya kemudian segera untuk mengamalkannya. Hadis yang kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa jadi merupakan sesuatu yang selama ini kita cari. Selama ini kita kejar. Bahkan beberapa kisah dari salah satu sahabat radhiyallahu anhu ajma'in bisa jadi satu hadis yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemutus perkara dalam pertikaian atau perselisihan. Dan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata juga hadis serupa dari Ibnu Mas'ud atau Nabi Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ikhtalafu aina dufina." Kata Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau diwafatkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala kalangan para sahabat kaum muslimin orang yang tinggal mati ketika itu mereka berselisih di mana gerangan beliau ingin dikuburkan atau beliau akan dikuburkan. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya kuburkan saja di dalam masjid beliau, Masjid Nabawi. Sebagian lagi mengatakan kuburkan saja beliau di pekuburan para sahabat kaum muslimin bersama sahabat-sahabat beliau yang ini dibagi. Terjadi pertikaian, terjadi perselisihan. Masing-masing menganggap pendapat dia adalah yang lebih tepat, yang lebih benar, yang lebih dekat. Seketika itu, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, 'Ma qaradallahu nabiyan fi maw'in la fi mawdhi'in ladhi yuhibbu an yudfana fihi.'" Seketika itu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau mengatakan, yakni semasa beliau masih hidup, "Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan satu nabi pun melainkan di tempat yang nabi tersebut senang suka untuk dikebumikan padanya." Selesai perkara. Hilang pertikaian, hilang perselisihan dengan sebab satu hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum tentu orang lain pernah mendengarnya. Kemudian kata Aisyah akhirnya mereka pun menggali menyingkirkan tempat tidur yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas suci beliau meninggal di atasnya, disingkirkan kemudian digali lubang di bawah tempat tidur tersebut, disitulah beliau dikuburkan. Subhanallah. Pertikaian selesai, perbedaan pendapat terangkat hanya dengan sekadar mendengar satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perbuatan para sahabat. Ridwanullahi alaihi bagaimana ini? Masyarakat muslimin yang berjumpa, moga-moga dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah hadis juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, dalam kisah yang panjang dia menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengunjungi salah satu wilayah yang direbut, berhasil direbut oleh kaum muslimin, yakni Syam. Sesampainya dia di daerah Syam, datang beberapa komandan pasukan perang melaporkan kepada pemimpin tertinggi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa tengah terjadi wabah taun yang mematikan, dalam makan korban yang begitu banyak. Karena dia belum pernah merasakan hal yang sama terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dan Umar bin Khattab, dia pun mengajak musyawarah sahabat-sahabat kibar. Paling pertama dia memanggil Ahlu Badar, baik itu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dia pun bertanya kepada mereka, apa yang kalian berikan pendapat, saran, ide, gagasan tentang apa yang tengah dialami oleh kaum muslimin sekarang. Di antara mereka mengatakan bahwasanya kembali saja engkau ke kota Madinah, wahai Umar bin Khattab. Di antara lagi mereka mengatakan bahwasanya selama engkau sudah keluar dari kota Madinah, ayo lanjutkan perjalanan engkau, kita masuk ke tempat yang engkau inginkan, yakni di Syam, di tempat yang tengah terjadi wabah, terjadi perselisihan. Kemudian Umar bin Khattab tidak mendapatkan keputusan akhir dari pemanggilan tersebut, dia pun memanggil sahabat-sahabat yang termasuk kibar dari kalangan Quraisy yang masuk Islam di periode Fathu Makkah. Dia pun mendapat jawaban yang sama, ternyata mereka pun berselisih. Mengatakan bahwa saya kembali saja engkau, karena tidak ada gunanya masuk di tempat yang sudah tengah terjadi wabah penyakit. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwasanya lanjutkan saja perjalanan engkau, sebagaimana engkau telah keluar dari tempat tinggal engkau, lanjutkan niat baik engkau tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dia pun bertekad untuk mengambil inisiatif sendiri dan ingin pulang kembali ke kota Madinah. Di tengah-tengah mempersiapkan perjalanan pulang kembali ke kota Madinah, datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hanya saja dia hari itu agak sedikit terlambat karena memiliki hajat kebutuhan tersendiri. Dia datang kepada Umar bin Khattab sambil mengatakan bahwasanya indi ilmun fi dzalik. Aku memiliki ilmu akan hal tersebut. Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul idza waqa'a ya'ni ta'un bi ardin fala tasdunu ilaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwasanya aku memiliki ilmu akan hal tersebut. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, apabila terjadi satu wabah penyakit di satu negeri, jangan kalian datang ke negeri tersebut. Namun apabila terjadi di satu negeri yang kalian berada padanya, jangan keluar dari negeri tersebut dengan bentuk lari dari wabah. Inilah sebagai pemutus perkara yang para sahabat tadi berselisih padanya. Maka Umar bin Khattab mengundang beberapa orang untuk memberikan dia keputusan yang terbaik, musyawarah dalam hal ilmiah. Hanya saja tidak mendapatkan keputusan, mereka mendapati jawaban yang memuaskan dari Abdurrahman bin Auf yang disampaikan hanya sebuah hadis. Akhirnya Ibnu Abbas bin Qurayzah hadis mengatakan bahwasanya fahamida Umarullah bidzalika tsumma sarafa. Akhirnya Umar bin Khattab pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira ria dengan satu hadis yang dia dengar akan permasalahan yang sedang merebak. Akhirnya dia pun pulang kembali ke kota Madinah. Subhanallah. Umar bin Khattab bukan cuma seorang diri yang mengamalkan hadis tersebut, bahkan di balik dia, di belakang dia terdapat pasukan yang begitu besar. Bahkan hadis ini juga bisa bermanfaat baik itu kepada dia yang telah keluar dari kota Madinah tujuannya untuk menuju ke Syam. Demikian juga sangat bermanfaat bagi orang yang tengah berada di Syam yang sedang menghadapi wabah yang merebak tersebut. Umat merasakan manfaat dari satu hadis yang mereka dengar dari Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kita mendengar dari para salaf rasul dari ridwanullahi alaihi majma'in, meskipun ini datang dari lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya dari dhaif, datang dari beberapa salaf mengatakan bahwa al-haq dhalatul mu'min, Al-Haq, kebenaran adalah perguruan setiap mukmin. Artinya orang mukmin dengan keimanan yang ada di dalam dada dia, yang dia cari adalah Al-Haq, yang dia kejar adalah Al-Haq, yang dia maui adalah Al-Haq. Dimanapun Al-Haq tersebut berada, dia pergi, dia cari, dia kejar demi untuk mendapatkan Al-Haq tersebut, demi untuk mendapat kebenaran tersebut. Para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, bahkan mereka berlomba-lomba untuk mencari Al-Haq tersebut. Allah Subhanahu wa taala memuji setelah menyebutkan beberapa para nabi. Demikian juga menyebutkan orang-orang saleh, termasuk di dalamnya adalah Maria, ibunda Nabi Isa alaihi wassalam. Setelah menyebutkan beberapa orang yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang mula, Allah pun menyebutkan kepada mereka sebagai bentuk pujian kepada mereka, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang sabiqun bil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan. Mereka mengejar kebaikan. Setelah mereka mendapatinya, mereka tidak begitu saja meninggalkannya, bahkan mereka segera untuk mengamalkannya. Mengejar kebaikan setelah itu mendapatinya, mendapatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan itu adalah perburuan yang selama ini dia cari, segera untuk mengamalkannya dan jangan ditunda-tunda. Bahkan hal ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim serta juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera untuk mengamalkan kebaikan dan jangan ditunda-tunda. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan qati'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajul mu'minan wa yusbihu kafiran yahdi udinahu bi ardhi minad dunya. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah. Yang mana ketika datang fitnah ibaratnya seperti kegelapan malam. Bisa jadi seorang mukmin di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kufur. Atau kebalikannya, di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kufur. Dia menjual agamanya hanya dengan sepeser duniawi. Apa jalan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Badiru bil amal, segeralah mengamalkan amalan kebaikan. Kita mendengar tentang satu hadis yang ternyata sebelum selama ini belum pernah kita dengar. Inilah Al-Haq yang datang kepada kita dengan gratis, dengan tanpa perlu mengeluarkan biaya. Jangan menunda-nunda untuk amalan tersebut. Bahkan bisa jadi masyarakat muslimin yang berjumpa dengan Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut justru bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar hadis kemudian kita segera untuk mengamalkannya. Dalam Al-Qur'an dari kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga. Bersegera ketika mendapatkan amalan-amalan kebaikan. Satu hadis yang dia dengar dan dia mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, langsung dia mengamalkannya. Masyaallah muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Ketika mereka mendengar bahkan sekadar satu hadis yang dahulunya mungkin mereka belum pernah mendengarnya, belum pernah dengar dari siapapun, bisa merubah seseorang dari jelek menjadi baik, dari malas menjadi rajin, dari yang bodoh menjadi pintar segera setelah mendengarkan hadis tersebut. Dalam sebuah contoh dari seorang sahabat namanya Auf bin Malik al-Ashjari al-Ansari radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dia mengatakan bahwasanya kunna inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala ayyuhan nas ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Abu bin Malik al-Ashjari radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa kami pernah disebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau pun menyebutkan kepada kita, wahai segenap umat manusia, kenapa gerangan kalian tidak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Auf bin Malik al-Ashjai al-Ansari radhiyallahu anhu, wa kunna hadis ahdin bibai'atin. Wa kunna ya Rasulullah qad bai'na, kami waktu itu baru selesai dari membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami pun mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, untuk apa lagi kami membaiat engkau? Beliau pun mengulangi secara dua kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ala ayyuhan nas Alamah tubayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai seluruh umat manusia, kenapa kalian tidak membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami pun menjawab, fatbayana saya Rasulullah. Alamah tubayyuk. Wahai Rasulullah, kami telah membayat engkau. Atas apa kami membayat engkau? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Waktu kuih mutlawatul khams. Fa'asar rakan matan khafifatin. Allah tas'alun nasa syi'a. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baik antara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Untuk kalian mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baiklah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Untuk menegakkan sholat lima waktu. Kemudian beliau mengeluarkan suara lirih. Sambil mengatakan. Baiklah juga untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Inilah bentuk bayat, sumpah janji setia yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat radhiyallahu alaihi majma'in dalam kisah yang agung ini. Akhir kisah kata Auf bin Malik al-Ashja'i al-Ansari radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya walaqad ra'aitu haula'i nafar yasqutu sautu ahadihim fala yaqulu li ahadin nawilni iya. Aku melihat orang-orang yang telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu setelah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk baiat mereka tersebut ada salah seorang di antara mereka setelah dia naik atas kendaraannya kemudian tongkat dia atau cambuk dia jatuh dari tangannya dia tidak memerintahkan seorang pun yang ada di bawah tolong ambilkan tongkatku tidak namun dia sendiri yang turun kemudian mengambil tongkatnya dan dia kembali lagi ke kendaraannya dia sebagai bentuk apa merealisasikan apa yang barusan dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung diamalkan tanpa ditunda-tunda, tanpa berleha-leha, tanpa mengulur-ulur waktu, segera sesaat setelah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut langsung dia mengamalkannya. Masyaallah muslimin jemaah-jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita menarik dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia mengatakan bahwasanya qadaratu Abdan li bisaw. Aku pernah memukul budakku dengan cambuk. Faja'a rajulun min khalfi. Tsumma qala itlam Aba Mas'ud. Kemudian datang satu orang dari arah belakang. Aku tidak mengetahui siapa dia. Seraya mengatakan ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Fama afhamu ma qala min syiddati ghadabi. Aku tidak memahami apa yang dia ucapkan. Saking emosinya aku ketika itu. Falamma dana dhakar rajul faqala itlam Aba Mas'ud, iklam Aba Mas'ud, ketika orang tersebut mendekat, mengucapkan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud, idha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, fasaqatat sawti min yadi, tiba-tiba lepaslah cambukku dari tanganku. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada dia, iklam Aba Mas'ud, annallaha aqdara alaika minka min hadzal gulam. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, bahwasanya Allah lebih mampu untuk menghukum engkau, untuk mencambuk engkau, untuk memberikan ganjaran kepada engkau, daripada engkau menghukumi budak engkau ini sendiri. Seketika itu kata Abu Mas'ud, Al-Badri radhiyallahu anhu, fama darabtu ma'amlukan ba'da hada abada. Setelah itu aku tidak pernah lagi memukul satu budak pun selama-lamanya. Subhanallah. Istijabah dari Abu Mas'ud Al-Badri. Bahkan beberapa sahabat telah dikemukakan di depan. Tentang bersegaranya mereka setelah mendengar teguran nasihat dan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan tentang bersihnya hatinya, kuatnya imannya, al-haq yang dia cari segera tanpa ditunda-tunda, langsung dia menyegerakan amalan tersebut. Datang kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Bukhari dan Muslim. Dia menceritakan bahwasanya khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaum al-adha khutbatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkhutbah pada hari Adha, yakni Idul Adha, dua kali khutbah. Khutbatul lirijal wa khutbatul linnisa. Satu khutbah untuk kaum laki-laki, satu khutbah untuk perempuan. Karena kaum perempuan jaraknya jauh dari kaum laki-laki, mereka tidak mendengar apa isi dari khutbah pertama. Nabi sallallahu pun bergegas pergi ke barisan saf pada hari Id di khutbah kedua. Ini kaum wanita di antara yang beliau sampaikan di khutbah tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya masyarun nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna min aktsari ahli an-nar, wahai segenap kaum wanita, banyak-banyaklah bersedekah karena sungguh aku melihat kalian adalah mayoritas dari penduduk neraka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seketika itu aku melihat bahwa kaum wanita bergegas melepaskan anting mereka, melepas kalung mereka, melepaskan cincin mereka, melepaskan gelang-gelang mereka. Segera mereka memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sedekah untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barusan mereka dengar. Menunjukkan tambah sihnya hati mereka. Itulah yang mereka cari, itulah yang mereka kejar. Al-Haq. Setelah ketika mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka mengamalkannya dan tanpa ditunda-tunda. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Masyarakat muslimun, saya katakan pada khutbah yang pertama tentang hirs, semangat, ambisi, antusias para salaf sebagai bentuk pengagungan akan pemuliaan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka dengar, mereka simak, langsung mereka mengamalkan. Karena mereka pun mengetahui bahwasanya dibalik menyampaikan, menerima, menyampaikan, mengamalkan, mendakwakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan yang mulia. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bil sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nabbarallahu imra'an. Sami'a minna hadisan. Fawa'ahu, thumma ballaghahu kama sami'ahu. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu." Warubahan lifikhin lesa difakir. Hadis ini sebelum kita menerjemahkannya terdapat dua poin besar di dalamnya. Pertama, pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi merupakan salah satu pihak, yang kedua terdapat celaan di bagian akhir dari hadis tersebut. Apa saja isi pujian tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bentuknya salah satu dari dua kata para ulama. Pertama adalah bentuknya doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuat wajah orang berseri-seri ketika dia mendengar hadisku, dia memahaminya, dia menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkannya. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga wajahnya berseri-seri. Baik itu di dunia ataupun kerjaan di dunia akhirat. Ini pertama pujian. Datang pada potongan yang kedua dari hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu, wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih." Terkadang orang yang punya ilmu, dia menyampaikan kepada orang yang lebih alim daripada dia, lebih tahu daripada dia. Terkadang juga orang punya ilmu, bisa jadi dia tidak faqih, dia tidak paham apa yang dia punya. Kenapa? Karena mungkin saja dia hanya mendengarnya, bisa saja dia hanya memahaminya, namun belum tentu dia mengamalkannya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rubbaha min fikhin laisa bifaqih." Terkadang orang itu punya ilmu, tapi belum tentu faqih. Karena apa? Dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Belum tentu mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis tadi. Masyaallah muslimin, jemaah semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengeluarkan sebuah hadis di dalam sahihnya. Kalau Imam Muslim rahimahullah ta'ala, "Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, qala haddatsana Abu Khalid bin Sulaiman bin Hayyan, an Nu'man bin Salim, an Amr bin Aus, qala haddatsani Ambasa bin Abi Sufyan, fi maradihi alladhi mata fihi. Fa asarra bi hadithin thumma qala sami'tu Ummu Habibah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul man shalla سنتي عشر رقعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. Kalimah Muslim rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami, yakni Muhammad bin Abdullah bin Umair. Dia menceritakan, telah menceritakan kepada aku Abu Talib namanya Sulaiman bin Hayyan, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Dia mengatakan telah menceritakan kepada aku Ambada putra dari Abu Sufyan, di hari yang mengatakan kepada kematian dia, dia menceritakan kepada kita sebuah hadis yang dia sampaikan dengan suara yang lirih. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Ummu Habibah radhiyallahu anha menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami sebuah hadis yang berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat dalam satu hari sebanyak 12 rakaat sehari semalam, Isra Qabliyah dan Ba'diyah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga dengan amalan tersebut. Imam Muslim melanjutkan tentang sanad dia. Dari sanad yang telah disebutkan di depan, kata Imam Muslim rahimahullahu taala, faqalat ummu habiba fama taraktuhunna mundu sabituhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa qala ambasa fama taraktuhunna mundu sabituhunna min ummi habiba, faqalat nu'man bin salim fama taraktuhunna mundu sabituhunna min amr bin aus. Kata Imam Muslim rahimahullah taala melanjutkan sanad dan hadis tersebut, kata Ummu Habibah, tidak pernah lagi aku meninggalkan amalan tersebut semenjak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ambasa, aku tidak pernah lagi meninggalkan amalan tersebut setelah aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Kata Amr bin Aus, aku tidak pernah lagi meninggalkan amalan tersebut semenjak aku mendengarnya dari Ambasa. Demikian juga kata Nu'man bin Salim, aku tidak pernah meninggalkan amalan tersebut semenjak aku mendengar dari Amr bin Aus. Subhanallah. Langsung mengamalkannya tanpa ditunda-tunda. Bahkan mereka mengikrarkan lagi bahwasanya amalan tersebut mereka ikat. Mereka tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah menunda-nundanya semenjak mereka dengar dari guru-guru mereka sebelumnya tentang satu hadis yang mereka dengar akan keluar biasa hadis tersebut. Maka muslimin yang mencium-cium, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terdapat penyesalan dari sebagian sahabat ketika mereka mungkin pernah mendengar serupa atau belum pernah mendengar amalan tersebut yang ternyata memiliki pahala yang luar biasa. Adalah Muslim rahimahullah taala dan juga Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkata, man syahida janazatan hatta yusalla alaiha falahu qirat, wa man syahida janazatan hatta tudfan falahu qiratan. Faqulna ya Rasulullah, mal qiratan? Faqala mithlul jabalain 'azimain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati bagi dia satu qirat, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikebumikan bagi dia dua qirat. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud dengan dua qirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal dua gunung besar. Kata Sa'di, putra dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mengatakan bahwasanya Ibnu Umar barusan mendengar hadis ini. Dia pun pergi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis tersebut, apakah memang betul, dijawab oleh Aisyah, "Shadaqa Abu Hurairah." Artinya apa? Ibnu Umar barusan mendengar hadis tersebut yang belum pernah mendengar dari siapapun dari sahabat, bahkan dia belum pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya menggenggam beberapa butir pasir di tangannya, kemudian melemparkan ke arah lain sambil mengatakan, kami kirotin bayakna, berapa banyak kirot yang kami telah sediakan, karena belum pernah mendengar hadis tersebut. Namun setelah itu dia pun menjadi orang-orang yang menggenggam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berjanji untuk tidak pernah meninggalkan amalan akan hadis tersebut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.